Saat insan yang lain tertidur, namun dengan setia ku buka pintu hati untukmu. Walau tercium anggur merah di bibirmu, tiap malam selalu saja kau begini. Tanpa mau mengerti hatiku yang dengan setia menanti dan tak lupa berdoa demi untukmu yang tersayang. Satu ku inginkan sayang.